Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi kitabihi Al-Manzumah Al-Qa'id Al-Fiqhiyah, bait yang ke-41. Wa kullu syartin lazimin lil'aqidi fil bay'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw aksuhu fabatilatun fa'lama. Wa kullu syarat, dan setiap syarat lazim berlaku dan harus dipenuhi. Ini yang ini makna al-lazim, harus dijalankan dan berlaku syarat tersebut lil aqidi, bagi yang berakad, bagi yang melakukan akad. Fil bay', dalam baik itu dalam akad jual beli, wan nikah maupun dalam akad nikah, wal maqasidi maupun dalam al maqasid, yang dimaksud di sini adalah ibadah, syarat-syarat ibadah yang lain. Kemudian bait selanjutnya, illa syurutan, kecuali syarat-syarat halalat muharraman, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau aksuhu, atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal. Fabatilatun fa'lama, maka syarat-syarat tersebut batil, ketahuilah. Inilah kaidah yang beliau sebutkan di sini, bahwa setiap syarat yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad dalam suatu akad tertentu, baik dalam jual beli atau muamalah yang lain, syarat tersebut asalnya harus dipenuhi dan berlaku bagi orang yang melakukan akad tersebut. Kecuali syarat itu adalah syarat yang haram, syarat yang menyelisih syariat, seperti menghalalkan sesuatu yang haram, mempersyaratkan sesuatu yang mana syarat ini, sesuatu yang haram dia halalkan, atau yang halal dia haramkan. Maka ini merupakan syarat yang tidak sah dan tidak berlaku, yakni syarat yang batil. Di antara dalil dari kaidah ini yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya ayat Allah azza wajalla, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, awfu bil uqud, penuhilah akad-akad kalian. Maka ayat ini Allah perintahkan dalam ayat ini seseorang untuk memenuhi akadnya, yakni janjinya, syarat yang ada pada akad tersebut. Maka syarat ini merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukannya. Dan juga sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin, seorang muslim itu sesuai syarat yang mereka persyaratkan, sesuai syarat yang mereka persyaratkan. Jika seorang persyaratkan sesuatu, maka harus dipenuhi syarat masing-masing orang yang bersyaratkan tersebut. Maka syarat yang dibuat oleh orang yang melakukan akad, yang di mana terdapat kemaslahatan untuk keduanya atau salah satu dari keduanya, dan syarat tersebut tidak menyelisih syariat, tidak ada pelanggaran syariat padanya, maka syarat ini adalah syarat yang sah, syarat yang sahih, yang harus dipenuhi dan berlaku syarat tersebut. Dan jika tidak dipenuhi, maka orang yang melakukan akad itu punya hak untuk membatalkan akadnya. Jika tidak memenuhi syaratnya, maka orang yang memiliki akad tersebut yang ada syaratnya dan tidak terpenuhi punya hak untuk membatalkan akad tersebut, baik akad nikah atau akad jual beli yang mereka sepakati. Dan juga di antara dalil tentang wajibnya memenuhi syarat, yaitu sabda Rasulullah SAW terkait sifat orang-orang munafik, wa idza wa'ada akhlaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mencela dan mengancam bahwa di antara sifat orang munafik yaitu apabila dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Ini juga bentuk menyelisihi syarat yang sudah dipersyaratkan, maka yang merupakan penyelisihan janji. Dan juga di antara dalilnya juga adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna haqqa syuruti an tufu biha mastahaltum bihil furuj." Inna haqqa syurut, sesungguhnya syarat yang paling berhak, yang paling layak untuk dipenuhi, an tufu bih mastahaltum bihil furuj, apa-apa yang membuat kemaluan seorang wanita halal untuk kalian. Yani syarat dalam nikah itu syarat yang paling layak untuk dipenuhi. Maksudnya adalah syarat dalam nikah itu adalah syarat yang paling layak untuk dipenuhi daripada syarat-syarat yang lain. Misalnya seorang wanita mempersyaratkan dalam nikahnya demikian dan demikian, maka syarat yang terjadi dalam nikah itu syarat yang paling berhak untuk dipenuhi daripada yang lainnya. Ini maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Dan juga dari kaidah ini kita mengetahui bahwa syarat itu ada dua macam. Ada syarat yang sah dan ada syarat yang batil. Ada syarat yang batil, tidak sah. Kapan syarat itu menjadi sah? Syarat menjadi sah yaitu apabila, kapan syarat itu sahihah? Dengan dua perkara. Apabila tidak menyelisih syariat, tidak ada pelanggaran terhadap syariat, dan yang kedua, terdapat padanya maslahat untuk kedua orang yang melakukan akad ini, atau untuk salah satu dari kedua orang yang melakukan akad tersebut. Jadi harus tidak menyelisihi syariat. Yang kedua, syarat tersebut ada maslahatnya, bukan sia-sia syarat-syarat yang tidak bermaslahat. Ada maslahat, baik maslahatnya itu kembali kepada kedua orang. Seperti yang bersyaratkan kita akad jual beli ini, syaratnya harus ada kertas. Di atas kertas tertulis, ini ada maslahat. Baik untuk kedua orang yang melakukan akad tersebut atau untuk salah satu dari keduanya. Nah, seorang misalnya dia, barangnya, dia menjual barang dan dia tidak ingin barang yang dia miliki ini sampai kepada tangan orang yang tidak amanah. Misalnya barang yang berbahaya, khawatir jika barang ini sampai di tangan orang yang tidak amanah, dia salah gunakan dan berbahaya, bisa memudaratkan orang lain. Maka dia dipersyaratkan dalam menjualnya, saya persyaratkan dalam jual ini, saya menjual barang ini karena saya percaya kepada kamu, dan saya persyaratkan tidak boleh kamu jual barang ini kepada orang lain. Maka syarat ini sah karena terdapat maslahat untuk salah satu dari kedua orang yang melakukan akad tersebut. Kesimpulannya harus ada maslahat. Apabila syarat itu tidak ada maslahat, maka tidak sah. Maka itu adalah syarat yang sahih. Kemudian macam yang kedua dari syarat adalah syarat yang batil. Kapan syarat itu menjadi syarat yang batil? Itu yang pertama, apabila syarat tersebut menyelisihi syariat, maka ini adalah syarat yang batil. Syarat yang batil dan tidak boleh dipenuhi. Yang kedua, apabila syarat tersebut tidak ada maslahatnya. Syarat yang tidak memiliki manfaat dan maslahat sama sekali. Baik untuk kedua orang yang melakukan akad, maupun untuk salah satu dari keduanya. Itulah syarat yang batil. Kemudian masalah yang penting untuk disebutkan juga, yaitu apakah syarat yang batil mempengaruhi akad dan membatalkan akad tersebut? Apakah syarat yang batil itu ada pengaruhnya terhadap akad ini, sehingga akad itu juga menjadi batal, tidak sah akadnya, atau tidak? atau hanya syaratnya saja yang batal, tetapi akadnya masih sah. Akadnya masih sah. Di sini dirinci. Syarat yang batal itu terkadang mempengaruhi akad. Mempengaruhi akadnya, sehingga akadnya juga batal, akadnya tidak sah. Dan terkadang syarat yang batal itu tidak mempengaruhi akadnya, hanya syaratnya saja yang batal, tetapi akadnya tetap sah. Bagaimana rinciannya? Dan ini kembali kepada kaidah yang pernah kita bahas sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu, yaitu sabda Rasul, yaitu kaidah yang disebut oleh Syekh, wa in atat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin wa khalal. Apabila keharaman itu datangnya menuju keharaman itu ada pada larangan itu kembalinya kepada zat suatu amalan atau kepada syaratnya, maka menjadikan amalan tersebut batal dan tidak sah. Sehingga di sini dilihat jika syarat yang haram, syarat yang melanggar syariat ini ada kaitannya dan kembalinya kepada keharaman itu, kembalinya kepada akad yang berlaku, akad yang dilakukan oleh mereka, maka akadnya juga batal. Akadnya juga batal. Apabila syarat ini tidak kembali kepada akad, keharaman dalam syarat itu tidak kembali kepada akad yang mereka lakukan, maka akadnya tetap sah, hanya saja syaratnya yang batal. Jadi lihat keharaman dalam syarat ini. Keharaman dalam syarat ini apakah ada kembalinya? Apa kembalinya itu kepada zat akadnya, kepada akadnya yang terlarang, atau tidak? Jika keharaman itu kembalinya kepada akad yang terlarang tersebut, maka akadnya juga batal. Apabila tidak, maka akadnya tidak batal. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti syarat yang batil tetapi tidak merusak akad, karena keharaman yang ada dalam syarat ini tidak kembali kepada akadnya, tetapi hanya kepada syarat itu sendiri. Akadnya tetap sah, tapi syaratnya saja yang batil. Itu seperti syarat-syarat yang tidak kembali kepada akad. Misalnya seorang yang membebaskan seorang budak, menjual budaknya dan dia mengatakan, saya jual budak ini dan dengan syarat jika dia merdeka maka sayalah walinya, saya wali dia. Seorang budak, siapa yang menjadi wali budak ketika dia merdeka? Ketika dia merdeka, yang menjadi walinya adalah orang yang asalnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal wala'u liman a'taq, bahwa wali itu bagi yang memerdekakan. Wali itu bagi yang memerdekakan. Jika ada seorang yang merdekakan budak, membeli budak dia merdekakan, maka wali budak ini adalah orang yang memerdekakan dia. Nah, misalnya ini yang wajib jadi walinya itu adalah orang yang memerdekakan. Si penjual budak ini mengatakan, saya jual budak ini dengan syarat, jika dia merdeka, maka akulah wali dia. Aku wali dia. Syarat ini tidak ada, syarat ini adalah syarat yang menjadi syariat. Syarat yang menjadi syariat, dan dia tidak ada kaitannya dengan akad jual beli. Tidak ada larangan dalam syarat yang batil ini, tidak ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga jual belinya sah, tetapi syarat itu tidak sah. Syarat itu batil. Ini jika kembalinya kepada sesuatu yang dilarang di luar akad. Di luar akad. Seperti juga contoh yang lain. Seorang ingin menikah dengan wanita istri yang kedua misalnya. Untuk menikahi istri yang kedua. Wanita ini mempersyaratkan, jika kamu menikahi saya, saya memberi syarat, talaklah istrimu yang pertama, ceraikan istrimu yang pertama. Maka syarat ini syarat yang batil. Kenapa? karena dalam syarat ini terdapat kezaliman, terdapat melampaui batas atas hak orang lain. Jika dilakukan syarat ini, jika dilakukan pernikahan tersebut, maka syarat ini tidak boleh dilakukan. Karena syarat yang batil, apakah akad nikahnya sah atau tidak? Jawabannya sah. Karena syarat ini, larangan ini tidak kembalinya kepada akad, tetapi kembalinya kepada sesuatu di luar akad tersebut. Dan contoh-contoh yang lain. Itu contoh yang apabila syarat yang batil itu larangannya tidak kembali kepada akad, maka akadnya tidak batil, hanya syaratnya saja yang batil. Contoh yang lain juga misalnya, seseorang mempersyaratkan dalam jual belinya, saya jual rumah ini kepada dengan syarat kamu tidak boleh pakai rumah ini, tidak boleh masuk rumah ini, tidak boleh masuk ke dalam rumah ini, tidak boleh menggunakan rumah ini, syaratnya itu. Maka ini syarat yang batil. Terjadi jual beli, apakah jual belinya sah? Jawabannya sah. Hanya saja syaratnya yang batil sehingga syarat ini tidak perlu dilakukan. Dan batal syarat tersebut. Adapun akad jual belinya tetap sah. Kenapa batil? Karena ini menyelisih syariat yang namanya akad jual beli itu untuk dimanfaatkan. Sehingga jika ada seorang yang jual beli kemudian diharamkan untuk melakukan manfaat terhadap barang yang dibelinya tersebut, maka ini menyelisih tujuan akad jual beli ini. Apa terus tujuannya dia untuk membeli barang itu? Kemudian ada pun contoh tentang syarat yang batil dan merusak akad. Syaratnya rusak dan juga dia sifatnya merusak akad, yaitu apabila keharaman yang ada pada syarat itu kembalinya kepada akad tertentu. Kembalinya kepada akad seperti misalnya seseorang menikah dengan wanita, mempersyaratkan bahwa tidak perlu menggunakan mas kawin. Saya nikah tanpa mas kawin. Tidak ada mahar dalam pernikahan, yang mana mahar merupakan syarat dalam nikah. Dia bersyarat bahwa walinya atau mereka sepakat bahwa dalam nikah ikhlas. Saya nikahkan kamu dengan aku tanpa menggunakan mas kawin. Syarat ini hukumnya batil, dilarang oleh Rasulullah SAW, dan syarat ini merusak akad nikah tersebut. Karena Rasulullah SAW melarang yang namanya nahan Nabi SAW anis syighar, yaitu nikah tanpa mahar. Tidak boleh, hukumnya haram, sehingga larangan ini kembalinya kepada akad, maka akad itu juga menjadi batil. Sehingga akadnya juga batil. Syaratnya batil dan akadnya juga rusak. Sehingga harus diulangi lagi akad nikah ini. Seperti juga al-muhallil wal-muhallalullah. Seorang, contoh yang lain yaitu seorang yang mentalak istrinya sudah 3 kali talak. 3 kali talak. Seorang yang sudah melakukan 3 kali talak berarti harus pisah. Tidak boleh bertemu lagi, tidak boleh. Bukan lagi istrinya, sudah harus pisah. Talak bain namanya. Kemudian orang ini menyesal. Dia datang ke wali, ke keluarga mantan istrinya ini, mengadu bahwa dia masih ingin menikahinya. Hukum syariat bahwa tidak boleh dia menikah lagi jika sudah ditolak dengan 3 kali talak, tidak boleh dia menikah kepada wanita itu sampai ada orang yang menikahinya kemudian diceraikannya, baru boleh bagi dia untuk menikahinya lagi. Hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai ada orang lain yang menikahinya, baru setelah itu halal lagi bagi dia. Nah, kemudian keluarganya ini menginginkan hal-hal itu, bahwa untuk anak ini bisa nikah lagi dengan suaminya yang pertama. Maka dengan cara apa? Membuat hilah. Membuat cara. Jadi walinya ini mencari orang untuk menikahi wanita ini. Wali wanita ini memerintahkan mencari orang untuk menikahi putrinya. Dengan syarat, kemudian mempersyaratkan, apabila kamu mentalak dia, maka dia harus kembali kepada mantan suami pertama. Maka ini disebut muhallil, cara untuk melakukan sesuatu yang haram menjadi halal. Maka ini syarat batil, dilarang oleh Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal-muhallalullah. orang yang melakukan perbuatan seperti ini dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat pula oleh Allah azza wajalla. Sehingga syarat yang seperti ini batil dan juga akad nikahnya batil. Akad nikahnya batil karena apa? Larangan itu kembalinya kepada akad tersebut. Demikian pula nikah mut'ah. Seperti seseorang mempersyaratkan dalam nikahnya dengan batas waktu tertentu. Saya menikahi dia, saya menikahi kamu dalam masa 1 bulan saja. Kemudian saya tolak, kemudian saya cerai. Ini syaratnya. Ini nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang ada batasannya. Disebutkan batasannya sekian tertentu. Makanya disebut nikah mut'ah. Dan ini hukumnya haram, tidak boleh. Sehingga akad yang terjadi pada ini, syaratnya batil, akadnya juga batil. Karena kembalinya larangan tersebut kepada zat akad tersebut. Tapi kesimpulannya bahwa syarat itu menjadi batil apabila menyelisih syariat atau tidak ada maslahat padanya. Dan kebatilan dalam syarat itu bisa mempengaruhi akad dan bisa tidak mempengaruhi akad. Kapan mempengaruhi akadnya menjadi batil juga? Yaitu apabila keharaman itu kembalinya kepada akad, itu akan menjadi batal akadnya dan tidak menjadi batal akadnya apabila keharaman itu tidak kembali kepada akad, tapi hanya kembali kepada syaratnya itu sendiri. Itu dalam an-nikah. Maka syarat-syarat yang lain yang tidak ada larangan, hukum asalnya sahih. Hukum asalnya sahih selama ada manfaat untuk kedua belah pihak atau salah satu dari kedua belah pihak. Seperti misalnya seorang wanita mempersyaratkan bahwa jika dia menikahinya, tidak boleh menikah dengan istri yang kedua. Seorang wanita misalnya mempersyaratkan, menikahi saya berarti tidak boleh menikah dengan istri yang kedua. Apakah syarat ini syarat yang sah atau syarat yang batil? Jawabannya adalah syarat yang sah. Syarat yang sah. Kenapa? Karena ini adalah syarat dia. Syarat dia. Bukankah ini mengharamkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini hak dia. Bukan terkait menghalalkan atau mengharamkan. Wanita ini tidak mengharamkan. Dia menganggap bahwa ada syariat menikah dengan lebih dari satu istri. Dia meyakini hal tersebut, tidak mengharamkan. Hanya saja dia mempersyaratkan, saya tidak mau dijadikan yang kedua. Ini syarat dia. Sehingga al-muslimun ala syurutim, bukan dalam bentuk mengharamkan. Sehingga syarat yang seperti ini adalah sah. Apabila seorang suami ingin menikah dengan istri yang kedua dalam keadaan istri pertama mensyaratkan ini, maka istri yang pertama memiliki hak untuk fasakh, untuk membatalkan akad nikahnya. Demikian juga contoh yang lain, yaitu syarat yang sah. Itu seorang wanita mempersyaratkan bahwa apabila dia suaminya laki-laki menikah dengannya, tidak keluar dari daerahnya. Ada maslahat untuk dia. Masalah untuk keluarganya dan seterusnya. Sehingga syarat ini sah, harus ditunaikan. Kecuali jika dia ridha, maka ini berbeda. Atau mempersyaratkan bahwa dia menikah dan dia harus tetap melanjutkan studinya, belajarnya harus sampai selesai. Masih dalam belajar, kemudian menikah. Dia mempersyaratkan, saya menikah, tapi dengan syarat saya harus menyelesaikan sekolah saya. Maka ini syarat yang sah. Dan tidak ada menyelisih syariat sehingga ini berlaku syarat tersebut. Demikian pula dalam jual-beli. Dalam jual-beli, selama itu syaratnya tidak menyelisih syariat dan ada maslahat untuk keduanya, maka sah syarat tersebut. Illa syurutan halalat muharraman aw aksuhu fabatilatun fa'lama. Kecuali syarat yang tidak sah, yang batil adalah syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka itulah syarat yang batil. Syarat yang batil. Baik dalam an-nikah, dalam al-bay', dalam sewa-menyewa, dalam segala hal. Seperti juga dalam menikah misalnya, syarat seorang bersyaratkan dalam nikah bahwa dia tidak boleh menggaulinya selamanya. Maka ini syarat yang batil. Karena menafikan tujuan an-nikah. Demikian pula dalam al-ijarah, sewa menyewa, ar-rahn dalam al-waqaf, dan yang lain dari masalah-masalah al-mu'amalah. Maka Syekh mengatakan, فَكُلُّ شَرْدٍ لَازِمٌ لِلْعَاقِدِ fil bai'i wal nikahi wal maqasid, arti al maqasid ini ibadah, syarat-syarat ibadah, syarat dalam i'tikaf seperti wudu merupakan syarat salat, mahar merupakan syarat nikah, wali merupakan syarat nikah, dan syarat-syarat ibadah yang lain itu harus dipenuhi. Illa syurutan halalat muharraman, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya melakukan sulh, perdamaian. Ada dua belah pihak yang berselisih. Ada orang yang ingin mendamaikan kedua ini, disyariatkan melakukan as-sulh antara kedua belah yang sedang berselisih. Dengan syarat apa? Sudah saya damaikan kalian dengan kalian boleh menggauli budak saya misalnya. Dalam keadaan itu hukumnya haram, tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram. Atau cara-cara yang menghalalkan sesuatu yang haram yang lain, maka ini hukumnya tidak boleh. Atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal, maka ini syarat-syarat yang batil, menyelisih syariat. Tapi itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, dari qaidah, وَكُلُّ شَرْدٍ لَازِمٌ لِلْعَاقِدِ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.